parembongan, hawar hawar ayat tembang, tembang asih, tembang kadeduan di Curug Cinulang. Anjen cerik balilihan, muntang kana pangharepan, cinta urang mugia simpa panjangan, kabasehan cai kaheman, kaceretan ibun kamelan, mungkin pagi geterasa kahariwang, hariwang cinta urang panuntungan, kabasehan cai kaheman, kaceretan ibun kamelan, mungkin pagi geterasa kahariwang, hariwang cinta urang panuntungan. Terasa kehariwang.